kenangan ikang wajib dipuji dan dipuji sehingga dai hidayah. Bimbing kula ya Allah, tuntun kula ya Allah. Nyimbur sajadah kula bersimpu, sunjikir nyebut asmamu ya Allah. Akan rasa manis iman, sungguh panjenengan kasih sayang. Jiwaku nak sakit, dalam kula petang, nyuwun cahaya dadi penghapus dosa. Sunjikir nyebut asmamu ya Akan rasa manis iman sungguh panjenengan kasih sayang. Jiwaku lah sakit dalamku lah beteng, nyuwun cahaya dadi penghapus